Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa, pemirsa Radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang pondasi ataupun kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kami kupas dari buku yang berjudul Mulia dengan Manhaj Salaf yang ditulis oleh Syekh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Dan pada kesempatan kali ini kita telah memasuki bab yang keenam pada halaman 229, yaitu tentang karakteristik manhaj salaf. Penulis di sini menyebutkan beberapa sifat ataupun karakter manhaj salaf, kurang lebih ada lebih dari 5 karakter yang disebutkan oleh penulis di bab ini. Kita langsung saja memasuki karakter yang pertama. Manhaj salaf itu sangat jelas, gamblang, dan mudah. Jadi manhaj salaf ini adalah metode beragama yang mudah difahami dan juga mudah diamalkan. Dan ini selaras ya, dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjelaskan tentang agama ini. Beliau mengatakan, "Inni qad taraktukum 'ala mithlil bayda, lailuha kanahariha, la yazighu 'anha illa halik." Sesungguhnya aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siang. Tidaklah berpaling dari Islam yang bersih ini, melainkan tidaklah seorang berpaling dari Islam yang bersih ini sepeninggalku, melainkan dia akan tersesat dan binasa. Ini karakter daripada manhaj salaf. Manhaj salaf itu akidahnya mudah difahami oleh umat Islam, oleh bahkan seluruh manusia. Demikian juga pengamalannya atau ibadahnya juga mudah diamalkan. Ya. Dan karena manhaj salaf ini adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ya inilah manhaj ataupun ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau membawa ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia. Sehingga ajaran-ajarannya itu mudah ditangkap oleh logika manusia. Bagi mereka yang berpikir, maka akan mudah menangkap ataupun merasakan sinyal kebenaran yang terdapat dalam manhaj salaf ini. Manhaj yang logis, demikian juga manhaj yang ilmiah. Ya. Demikian juga dalam pengamalan. Dalam masalah ibadah, seorang ketika berpegang teguh dengan manhaj salaf, maka dia akan merasakan betapa lezatnya ibadah. Bahwasanya ibadah itu mudah dan menyenangkan. Ibadah itu menenangkan dan tidak merepotkan seseorang. Ya. Contoh saja misalnya ketika kami pernah mendengarkan sebuah curhatan dari seorang teman yang belum lama ditinggal wafat oleh ayahandanya, dan alhamdulillah beliau sudah ngaji dan sudah mengenal manhaj salaf. Ketika ayahandanya meninggal dunia, maka beliau berupaya untuk melaksanakan prosesi pengurusan jenazah itu seislami mungkin, sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun itu yang pertama kali di desa beliau, ya. Dia tidak ingin ada kumpul-kumpul, ada ini dan itu, tidak ingin. Pokoknya setelah dimakamkan ya sudah, ya, tidak ada acara apapun, yang ada tinggal masing-masing ahli waris, ya, masing-masing anak dan cucu mendoakan di tempat-tempat mustajab untuk sang ayah. Dan alhamdulillah rencana tersebut berjalan dengan baik dan tidak ada sedikit pun ganjalan, alhamdulillah. Dan beliau kemudian menyampaikan testimoni pada kami bahwa ternyata sunnah itu mudah. Ya. Kita kalau seandainya mengikuti apa yang mungkin biasa yang dilakukan setelah orang meninggal dunia, kan harus beli ini, beli itu, harus mengadakan acara ini, acara itu pun berhari-hari, ya. Maka itu benar-benar sangat merepotkan. Ya. Sudah kami ya, berhari-hari di rumah sakit tidak istirahat, ya, karena ayahnya di opnem di rumah sakit beristirahat, habis biaya banyak. Kemudian kalau dilanjutkan setelah meninggal pun harus keluar biaya, harus keluar tenaga, ini benar-benar merepotkan. Alhamdulillah ternyata sunnah itu mudah. Oh ternyata sunnah itu memang sesuai dengan karakter Islam yang sebenarnya itu mudah. Ya, inna dina yusrun, kata Nabi. Sesungguhnya agama ini mudah. Dan tidaklah seorang itu mempersulit dalam beragama, melainkan dia akan dikalahkan oleh kesulitannya itu. Ya. Jadi, dan kata beliau, di samping mudah, tidak banyak keluar biaya, tidak juga banyak keluar tenaga, yang itu sebenarnya sudah dikuras habis-habisan ketika perawatan sang ayah ketika sakit, ya kan? Sudah itu lebih mudah, lebih cepat move on. Ya. Lebih cepat melupakan masa-masa sedih, sehingga lebih bisa untuk semangat kembali, melanjutkan aktivitas kembali, dan tetap mendoakan sang ayah dalam waktu-waktu yang mustajab. Nah, ini diantara contoh aja ya, beberapa ini adalah contoh kecil saja, sederhana saja, bahwa seorang yang mengikuti manhaj salaf beragama itu sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan merasakan kemudahan. Dia akan merasakan lezatnya ibadah. Ibadah ini tidak merepotkan. Ya, karena yang membuat aturan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak membebankan manusia di luar kemampuannya. Ya. Kalau seandainya ada manusia yang buat aturan-aturan baru dalam agama, maka sudah pasti itu adalah ibadah-ibadah yang sebenarnya di luar kemampuan fitrah manusia. Ya, karena yang paling tahu tentang kemampuan manusia ya gimana yang selaras dengan nilai kemanusiaan, yang selaras dengan fitrah naluri manusia, itu Allah SWT sebagai penciptanya. Sehingga semua aturan yang ada dalam agama Islam ini, ibadah-ibadahnya, larangan-larangannya, itu sudah itulah batas kemampuan manusia. Kalau ada orang nambah-nambah, maka itu keluar dari fitrah kemampuan tersebut. Kalau ada orang ngurang-ngurangi, ya itu juga keluar dari fitrah kemampuan yang telah Allah tetapkan tersebut. Ini dalam masalah ibadah. Jadi manhaj salaf ini mudah diamalkan. Dalam sholat juga mudah. Yang penting niat dalam hati, ya. Karena semua madhab sepakat bahwasanya niat itu letaknya di hati. Ya. Adapun tentang pelafalan niat, ya, ini para ulama berbeda pendapat. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Ya. Jadi yang tepat adalah bahwasanya niat itu letaknya di hati. Karena tidak disebutkan satupun riwayat dari para sahabat yang mana mereka melafadzkan niat mereka ketika hendak sholat ataupun ibadah-ibadah yang lain. Nah, kita mengamalkan yang seperti ini mudah sekali. Sholat tinggal niatkan dalam hati untuk sholat apa dan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar ya. Kemudian sholat sesuai sunnah tuntunan Nabi SAW. Ya, sangat mudah sekali. Ibadah ini kalau dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi SAW itu akan terasa nikmat. Ya, dan mudah. Gimana tidak nikmat sementara seorang muslim itu mencintai Rasulullah SAW. Dan betapa bangganya dia ketika dia melakukan sebuah tindakan, sebuah perbuatan yang itu juga persis dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah yang ini aja sudah membahagiakan bagi seorang mukmin. Ya. Kemudian dalam segi akidah juga manhaj salaf ini mudah para pemirsa sekalian. Simple dan logis, demikian juga ilmiah, sesuai dengan fitrah manusia, mudah difahami. Ya, kita ambil contoh saja dalam masalah asma wa sifat, yang mana ini sering orang tersesat karena terlalu berlebihan menggunakan akalnya untuk memahami sifat-sifat Allah. Kita ambil contoh dalam masalah asma wa sifat. Ya, di dalam masalah iman kepada nama-nama, itu asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ahlu sunnah wal jamaah memiliki dua prinsip. Ya. Yang pertama adalah mereka al-itsbat. Mereka menetapkan semua nama dan sifat Allah yang tercantum dalam Quran dan Sunnah. Mereka menetapkan itu. Mereka artinya menetapkan, mereka mengimani. Karena itu ada ayatnya, karena itu ada hadisnya dan sahih, maka mereka imani. Kemudian prinsip yang kedua adalah nafyul mumatsilah. Mereka meniadakan permisalan, ya. Jadi mereka tidak menjadikan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu disamakan dengan sifat dan nama-namanya makhluk. Jadi mereka menetapkan sifat-sifat Allah, tapi tidak mempermisalkan sifat Allah kepada sifat makhluk. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan prinsip ini bukan mengada-ngada, ya. Bukan sebuah hal yang bid'ah, tidak. Prinsip ini disimpulkan dari ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allah itu tidak serupa dengan makhluk apapun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Coba kita perhatikan para pemirsa sekalian. Di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11 ini, Allah Subhanahu wa taala di kalimat pertama di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala meniadakan permisalan sifat-sifatnya dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Kemudian di penghujung kalimat, di balik kalimat yang kedua, Allah menetapkan sifat untuk dirinya sendiri. Wa huwas samii'ul basir. Dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka ini menunjukkan bahwa seorang atau akidah atau prinsip yang benar dalam berinteraksi dengan nama-nama dan sifat Allah itu satu. Satu adalah meniadakan permisalan, tidak mempermisalkan sifat Allah dengan sifat makhluk. Yang kedua, menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana mestinya, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran. Maka ini dalil bahwa menetapkan sifat-sifat Allah tidak harus, tidak kemudian otomatis seorang itu dikatakan menyamakan Allah dengan makhluk. Ini yang sering, ini yang banyak disalahfahami. Sehingga muncullah tuduhan bahwa Ahlus Sunnah Salaf itu mujassimah. Ya, mujassimah itu mempermisalkan, menetapkan adanya jasad untuk Allah seperti jasadnya makhluk. Ini firqah sesat ini. Ya, dengan tegas kami katakan bahwa ini sesat jelas kalau orang mengatakan seperti itu. Dan kita bukan seperti itu Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Mereka menetapkan sifat. Tapi jangan disalahpahami. Kalau orang menetapkan sifat berarti dia otomatis menyamakan Allah dengan sifatnya makhluk. Tidak. Mereka yang kedua, prinsip kedua adalah meniadakan permisalan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Terus gimana tentang hakikat sifat Allah? Gimana cara mereka mengimani? Maka mereka mengatakan Allahu a'lam. Allah yang tahu hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bertugas mengimani. Tidak lebih dari itu, kita bertugas mengimani. Karena kita sebagai seorang muslim itu pasrah, patuh, menyerah kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan berusaha untuk menjangkau ruang-ruang yang bukan ruangnya manusia. Bukan ruangnya pengetahuan manusia. Karena Allah mengatakan wala yuhituna bihi ilma. Zat Allah itu tidak diliputi oleh pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia tidak sampai untuk ke situ. Banyak kekurangan. Ya. Nah, ini para pemirsa sekalian. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mereka menetapkan sifat-sifat Allah tanpa mempermisalkan sifat Allah dengan sifat makhluk. Adapun baik, orang yang manusia dalam berinteraksi dengan nama-nama sifat Allah ada tiga macam. Yang pertama adalah orang-orang yang menetapkan sifat Allah. Yang pertama adalah orang yang menolak sifat Allah, tidak mau menetapkan sifat Allah. Ya, jadi Allah itu enggak sami, Allah itu enggak basir, Allah itu enggak mendengar, Allah itu enggak melihat, Allah itu enggak di atas, enggak di mana-mana. Ya. Maka orang yang seperti ini disebut mu'attil atau mu'attalah, mu'attilah. Orang yang seperti ini disebut penolak sifat. Dia tidak menetapkan sifat untuk Allah. Dan yang gembong manusia yang memegang prinsip ini adalah Fir'aun. Ya, Fir'aun bahkan menolak sifat ketuhanan untuk Allah sampai mengatakan bahwasanya dirinya sendiri Tuhan. Ya, ini. Baik. Kemudian yang kedua adalah ada orang yang menetapkan sifat Allah lalu dia permisalkan dengan sifat makhluk, ya. Dia samakan dengan sifat makhluk. Maka ini disebut dengan musyabbih atau mujassimah. Nah, ini tuduhan mujassimah ini harusnya ke orang yang seperti ini nih. Menetapkan sifat untuk Allah disamakan dengan sifat makhluk. Nah, ini disebut dengan musyabbih atau mujassimah tadi. Dan kita berlepas diri dari prinsip seperti ini. Ya. Orang yang memegang di antara pelopor orang-orang yang memegang prinsip ini adalah orang-orang musyrikin. Mereka menyekutukan Allah SWT dalam ibadah. Jadi sama saja mempermisalkan Allah dengan makhluknya. Ini orang-orang musyrikin. Nah, kemudian yang ketiga para pemirsa sekalian adalah orang-orang yang menetapkan sifat Allah plus tanpa menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Menetapkan tapi tidak menyamakan. Nah, inilah prinsipnya orang-orang yang muwahhidin. Orang-orang yang bertauhid. Ahlu sunnah wal jamaah. Ya, mereka menetapkan sifat Allah, tapi mereka tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, inilah satu-satunya firqoh ataupun golongan atau jalan yang benar. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Dan ketika kita tanya orang-orang, dua jenis orang tadi, mu'attilah dan musyabbih. Orang mu'attilah. Antara mu'attilah dan musyabbih ini mana lebih parah? Tentu lebih parah mu'attilah, ya. Orang yang menolak sifat Allah sama sekali. Kalau musyabbih masih menetapkan sifat Allah, tapi hanya saja mereka menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Meskipun keduanya sesat, tapi lebih mending yang musyabbih. Ketika kita tanya mereka, kenapa mereka tidak mau menetapkan sifat untuk Allah, orang-orang mu'attilah ini, ya, maka mereka beralasan tujuan kami untuk mensucikan Allah dari aib. Mensucikan Allah dari sifat-sifat kurang ataupun sifat-sifat yang cacat. Kalau kita menetapkan sifat bagi Allah, maka kita telah menetapkan sifat-sifat cacat kepada Allah, karena sifat-sifat itu adalah sifat-sifat makhluk. Ya. Sehingga ada di antara mereka yang mu'attilah ekstrim, ya, benar-benar menolak sifat Allah seperti Jahmiyah. Kemudian juga ada orang yang mu'attilahnya enggak ekstrim, agak kurang dikit lah. Ada ghulatul mu'attilah, ada yang tafrid dalam mu'attilah. Ada yang gak ekstrim. Ya, yang gak ekstrim itu mereka nanti mentahrif. Kalau bahasa mereka ta'wil. Ya. Artinya mentakwil atau mentahrif itu mereka selewengkan maknanya ke makna yang lain. Ya. Itu sebenarnya bukan, kalau ta'wil itu tafsir. Yang tepat sebenarnya adalah tahrif. Tahrif itu menyelewengkan. Dia palingkan dari makna yang kuat, makna yang paling tampak kepada makna yang lemah tanpa dalil. Ini namanya tahrif. Kalau memalingkan dari makna sebuah teks, sebuah redaksi kepada makna lain berdasarkan dalil, ini namanya ta'wil atau tafsir. Tapi ini bukan ta'wil, tapi tahrif. Mereka sebut ini sebagai ta'wil. Dan ini hanya perhiasan saja, nah hiasan saja. Hakikatnya itu adalah tahrif. Karena kalau seandainya disebut tahrif, maka orang akan tidak tertarik dengan prinsip tersebut. Maka diganti dengan ta'wil. Seperti ketika Allah mengatakan Ar-Rahman wa'alan arsyistawa. Di ta'wil bahasanya itu adalah istila. Itu adalah menguasai. Maksudnya Allah menguasai ars. Bukan Allah di atasnya ars. Padahal jelas Allah Ar-Rahman wa'alan arsyistawa. Allah beristiwa di atas ars. Untuk memanai istiwa, ini kita kembali kepada Kamus Bahasa Arab. Dan di semua kamus bahasa Arab dijelaskan bahwa istiwa itu artinya adalah di atas, ya. Dan di atasnya Allah, ketika kita menetapkan Allah itu di atas, jangan disama kemudian diprasangkai bahwa oh ini berarti menyamakan dengan makhluk. Tidak, kita enggak menyamakan Allah dengan makhluk. Gimana di atasnya Allah? Kita wallahu alam. Yang pasti kita meyakini di atasnya Allah itu ulunya Allah, sifat atasnya untuk Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan keagungan Allah yang maha agung, yang maha mulia. Tentu tidak sama dengan sifat di atas atau atas untuk makhluk. Ya. Jadi mereka ta'wil dengan istilah, menguasai. Ini mu'attalah atau mu'attilah yang enggak ekstrim. Nah, ketika mereka ditanya alasannya kenapa? Untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita renungkan kembali, coba kita duduk ngopi sambil ngopi kita pikirkan ulang prinsip ini benar-benar sampai kepada tujuannya atau tidak, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala, artinya memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cek ternyata enggak. Ya, berarti kita kalau seperti itu prinsipnya, sama saja kita mengatakan Allah itu enggak mendengar, Allah itu enggak melihat, ya, Allah itu tidak mulia, Allah itu tidak hikmah, Allah itu tidak pengampun, Allah itu tidak penyayang, Masya Allah. Karena semua ini sifat-sifat ada pada makhluk. Ya. Kalau kita renungkan, ternyata itu justru menghina Allah. Sama saja kita menetapkan sifat-sifat cacat untuk Allah. Gimana? Tuhan enggak mendengar, Tuhan enggak melihat, Tuhan enggak mulia, Tuhan enggak rahim, enggak sayang, kan? Maka prinsip ini prinsip yang membingungkan, tidak sesuai dengan fitrah. Maka orang yang ingin menguasai prinsip apa akidah yang seperti ini untuk menjadi Jahmiyah, untuk menjadi Mu'tazilah, itu rumit sekali. Ya. Sangat rumit sekali. Berbeda dengan seorang belajar akidah Ahlus Sunnah, begitu mudah. Orang baru mu'alaf saja bisa memahami, ya. Tapi kalau akidah yang lain, orang harus jadi doktor dulu baru bisa paham. Bertahun-tahun belajar, rumit karena enggak sesuai dengan fitrah. Ya. Maka paling indah itu, paling nyaman itu adalah berakidah sesuai dengan manhaj salaf. Mereka menetapkan sifat Allah karena memang itu ada seperti itu ayatnya. Demikian juga sunnahnya juga seperti itu. Maka mereka sami'na wa ta'na, mereka imani, ya, tanpa mempermisalkan Allah dengan sifat makhluk karena itu bukan ruangnya makhluk. Allah mengatakan wala yuhituna bihi ilma. Pengetahuan manusia tidak bisa mencakup zat Allah Subhanahu wa taala, hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bagaimana ujung daripada orang-orang yang berpegang teguh kepada prinsip mu'attilah dan musyabbih atau ta'wil dan tahrif tadi. Ini prinsip yang dibawa oleh para ahlu kalam. Ada salah seorang ulama ahlu kalam, senior sekali dalam ilmu ahlu kalam, dihormati oleh kelompok mereka, dan alhamdulillah Allah berhidayah kepada beliau dan kembali kepada manhaj salaf, yaitu Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya, Fakhruddin Ar-Razi ini beliau senior dalam ilmu kalam. Itu orang-orang yang berusaha memahami sifat Allah dengan akalnya semata. Nah ini, beliau termasuk orang-orang yang memegang prinsip takwil tadi, atau dalam bahasa yang tepat itu tahrif. Ya. Di akhir hayatnya beliau bertobat, kemudian membuat sebuah syair yang sangat terkenal, mengungkapkan bagaimana testimoni yang beliau rasakan selama beliau berpegang teguh pada prinsip kalam tadi, prinsip takwil tadi, prinsip ta'til dan takwil. Beliau mengatakan, nihayatu iqdamil uqulu iqalu wa aktsaru sa'yil alimina dhalalu. Ujung daripada orang-orang yang menuhankan akal itu kesesatan, dan kebanyakan orang-orang yang pandai atau ahli dalam ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu yang ta'wil-ta'wil tadi, dhalalu, kesesatan. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Jiwa-jiwa kami berada dalam kegelisahan, jiwa-jiwa kami berada dalam kegelisahan di dalam jasadnya. Wa ghayatu dunyana adzan wa balu. Dan puncak dari dunia kami adalah kehinaan dan kebinasaan. Wa lam nastafid min bahthina tula umrina. Kami tidak mendapatkan manfaat dari kajian yang kami lakukan sepanjang hayat. Siwa anjama'na fihi qila wa qalu, kecuali sekedar mengumpulkan katanya dan katanya. Ini Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mengatakan. Di kesempatan lain juga beliau mengatakan, laqad ta'ammaltu turuqal kalamiyah. Aku telah perhatikan, telah renungi metodenya para ahli kalam dalam memahami sifat, yaitu orang-orang yang mentakwil sifat Allah, berusaha menggunakan akalnya untuk menerka bagaimana hakikat sifat Allah. Wal manahijul falasifah, dan metodenya para ahli filsafat. Fama ra'aituha tashfi 'alila. Maka aku lihat prinsip mereka, metode mereka itu, ya, tidak menghilangkan lapar, wala tarwi ghalila, dan tidak menghilangkan dahaga. Wawajadtu aqrabat turuqa tariqatul Quran. Lalu aku temukan metode yang paling benar dalam memahami ayat-ayat Allah dan sifat Allah adalah metodenya Al-Quran. Aqra'u fil isbat, ketika aku membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang penetapan sifat Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Allah itu beristiwa di atas arsy. Demikian juga Allah mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah naik ya kalimat atau ucapan-ucapan yang baik. Maka fa'athbattu, maka aku tetapkan demikian, Allah itu peristiwa di atas arsy, Allah itu di atas. Wa aqra fi nafyi, kemudian ketika aku membaca ayat yang menerangkan tentang peniadaan sifat-sifat aib untuk Allah atau permisalan Allah dengan makhluk, aku membaca ayat laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak serupa dengan makhluk apapun. Demikian juga wala yuhituna bihi ilma, pengetahuan makhluk itu tidak akan bisa meliputi zat Allah Subhanahu wa taala. Ya'ni fa anfal mumatsilah, lalu ketika saya membaca ayat ini maka aku tiadakan persamaan sifat Allah dengan makhluk. Wa anfil ihata bihi ilma, dan aku tiadakan bahwa pengetahuan manusia itu bisa mencakup zat Allah sehingga akal itu enggak nyampe ke situ. Maka aku tetapkan demikian. Wa man jarraba mithlu tajribati arrafa mithlu ma'rifati, maka siapa yang mencoba seperti percobaanku, ya siapa yang mereka bergelut dengan ilmu kalam, ilmu filsafat untuk memahami nama-nama dan sifat Allah, niscaya dia akan mendapatkan juga ya mithlu ma'rifati, apa yang saya ketahui, apa yang saya rasakan, ya apa yang beliau rasakan, kebingungan ya. Dan endingnya apa, yang di mana ketenangan beliau dapatkan, yaitu ketika memahami Al-Qur'an dan Sunnah itu sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, pemahaman para sahabat. Ada ayat tentang sifat maka ditetapkan tanpa capek-capek mikirin mentakwil gimana bagaimananya. Itu ayatnya ada, Qur'annya ada, hadisnya ada. Allah turun setiap sepertiga malam terakhir di langit dunia. Ya kita imani hadisnya sahih. Kok ditakwil-takwil? Ya. Tidak ada satupun sahabat yang mentakwil sifat. Ya. Baik, kemudian prinsip yang kedua para pemirsa sekalian. Prinsip yang kedua adalah bersepakat di atas satu manhaj. Ahlu sunnah wal jamaah itu metode beragamanya satu. Yang dimaksud dengan metode beragama yang satu ini adalah dalam berakidah, dalam prinsip. Adapun dalam masalah fikih, maka boleh seorang berbeda-beda. Itu ruang perbedaan. Itu ruang bertoleransi, itu dalam fikih, menghormati pendapat yang lain. Ada yang bermadzhab Syafi'i, silahkan. Ada yang bermadzhab Hambali, silahkan. Bermadzhab Hanafi, silahkan. Maliki, silahkan. Ya, banyak sekali madzhab fikih. Dalam masalah fikih itu ruang ijtihad, tapi dalam masalah akidah maka satu. Jangankan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh umat itu manhajnya satu. Seluruh umat itu manhajnya satu, yaitu di atas tauhid semuanya. Seluruh nabi itu mengajarkan tauhid. Tapi kalau ajarannya berbeda-beda, ya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah di atas satu prinsip. Maka tidak ada satu pun, tidak ada sebuah standar yang paling membuat seorang itu begitu dekat, begitu akrab, begitu saling mencintai kecuali prinsip ini. Yaitu seorang berada di atas akidah yang sama. Itu melebihi kelekatan hubungan antara manusia karena darah, atau karena suku, atau karena bangsa, atau karena warna kulit. Jadi ini adalah standar yang universal, ya, tidak memandang, tidak ada unsur SARA di situ, tidak ada unsur fanatik kesukuan, fanatik ras, fanatik kebangsaan, ya, semuanya di atas persatuan, yaitu di atas akidah yang sama. Prinsip yang sama. Maka prinsip ahlu sunnah wal jamaah ini satu. Tidak ada, tidak bercabang-cabang. Sehingga tidak membingungkan. Bahkan prinsip inilah yang jelas sanadnya sampai kepada Nabi SAW. Ya. Kami katakan ini, prinsip ini bersanad. Ya, karena prinsip inilah yang turun-temurun kita temukan dari zaman Rasulullah sampai detik ini. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Asbahani rahimahullahu taala Beliau wafat pada tahun 535 Hijriah. Di dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah diungkapkan keterangan beliau yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebenaran dan akidah yang sahih kecuali bersama ahlul hadis dan ahlul athar. Karena mereka mengambil ilmu agama dan akidah mereka secara berantai, tidak terputus dari satu generasi ke generasi sebelumnya, sampai kepada tabi'in dan para tabi'in, itu murid-murid para sahabat. Sampai pada tabi'in dan para tabi'in mengambil agama dan akidah mereka dari para sahabat Rasulullah SAW. Dan para sahabat mengambilnya dari Rasulullah SAW. Maka tidak ada jalan untuk mengetahui, tidak ada metode yang tepat untuk memahami apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW berupa agama yang benar dan jalan yang lurus ini, kecuali melalui metode yang telah ditempuh oleh para sahabat Nabi SAW. Maka metode ini turun-temurun sampai kepada para sahabat Nabi SAW. Bukti bahwasanya metode ini turun-temurun sangat banyak sekali, ya. Jadi tidak benar jika dikatakan bahwasanya ini hanya agama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab saja. Enggak. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mengenal istilah Wahabi ketika belum masih hidup. Ya. Coba kita lihat, kita perhatikan kitab-kitab beliau. Apakah ada kesesatan di situ? Coba dibaca. Enggak usah lihat namanya, coba dibaca. Kalau perlu sampulnya disobek dulu, dibuang dulu. Ya. Isi Al-Qur'an, Sunnah, Al-Qur'an, hadis, Qur'an, hadis. Kemudian perkataan sahabat, perkataan tabi'in itu saja. Dan beliau sedikit sekali berkomentar menukilkan atau menuliskan ucapan pribadi beliau. Jarang sekali. Jadi khas kitab beliau itu Quran, hadis, riwayat-riwayat para sahabat itu aja. Ya. Jadi ini bukan Wahabi, ini bukan apa. Ya. Bahkan istilah Wahabi pun Syekh Muhammad bin Wahab enggak tahu. Ya. Kalau kita lihat bagaimana prinsipnya akidahnya Syekh Muhammad bin Wahab, apakah ini adalah sebuah cara yang baru dalam beragama? Tidak. Coba perhatikan akidah Imam Syafi'i gimana? Sama. Akidah Imam Ahmad gimana? Sama. Akidah Imam Malik gimana? Sama. Abu Hanifah gimana? Para sahabat sama. Jadi beliau hanya meneruskan dakwah sebelumnya. Ya. Makanya di antara ciri bahwasanya manhaj ini berantai, manhaj ini bersanad, bukan muncul begitu saja, bukan. Ini kita kembali ke para sahabat. Orang-orang yang direkomendasikan oleh Nabi SAW, oleh Rasulullah, oleh Allah dalam banyak ayatnya. Di antara buktinya adalah bahwa dalam kasus yang paling prinsip saja tadi, masalah iman kepada Allah yaitu tentang nama-nama dan sifat Allah. Silahkan dicek, silahkan dicari dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab mustadrak para sahabat, silahkan dicari. Tidak ada satupun pernyataan para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mereka itu mentakwil nama dan sifat Allah, enggak ada. Mentakwil di sini hakikatnya itu mentahrif, ya. Silakan dicari. Ada enggak sahabat yang mengatakan bahasanya istiwa itu mana istila? Enggak ada. Mentoknya ke mana nanti? Mentoknya ke Mu'tazilah, mentoknya ke ya tadi. Firqah-firqah yang muncul setelah para sahabat. Ke Jahmiyah. Itu muncul setelah generasi terbaik, kan? Dan rasanya kurang tenang, ya, ketika kita itu berakidah, beragama, tapi mentoknya kok ke fulan, ya, mentoknya ke fulan, bukan ke sahabat. Ahlu sunnah wal jamaah berdasarkan pemahaman fulan, orang yang hidup setelah para sahabat. Kok rasanya kenapa enggak dilanjutin ke para sahabat aja sih? Kenapa ahlu sunnah wal jamaah maksudnya adalah pemahaman para sahabat, bukan? Tapi malah diungkapkan ahlu sunnah wal jamaah maksudnya adalah pemahamannya Syekh Fulan, Imam Fulan. Ini kan rasanya kurang menenangkan gitu. Karena agama ini sumbernya bukan beliau. Sumbernya adalah Rasul dan para sahabatnya. Dan manhaj salaf ini senantiasa menggaungkan prinsip untuk kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi SAW. Ya, Islam yang murni. Ya, Islam yang putih bersih. Dan orang yang berpegang teguh kepada prinsip ini maka siap untuk bersabar mendapatkan julukan-julukan, ya, itu adalah ujian keimanan. Allah, ini sudah bagian dari sunnatullah, ya. Tidak hanya berlaku kepada kita, bahkan juga para panutan kita yaitu Rasulullah dan para sahabat, ya, bahkan orang-orang yang paling berat ujian mereka dalam istiqomah untuk memegang akidah ini. Ya, maka jangan kita terbawa dengan tuduhan-tuduhan yang enggak berdasar, hoax-hoax yang tidak berdasar, hasutan-hasutan yang hanya mempermainkan emosional kita. Coba kita berpikir jernih. Ya, baca kitab-kitab para ulama yang dituduh itu, benarkah ada kesesatan di situ? Enggak ada. Semuanya merujuk kepada pemahaman para salaf. Ya. Wallahu alam shawab, demikian saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah membersamai kami di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat mencerahkan kita untuk berprinsip yang benar dalam beragama, untuk sadar untuk memegang manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.